Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan terkhusus nikmat ilmu, nikmat cinta terhadap ilmu dan majelis ilmu serta orang-orang yang berilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai pada beberapa pembahasan-pembahasan penting. Sekedar saya ingatkan poin-poin pembahasan yang terdahulu menegaskan bahwa ad-din seluruhnya masuk dalam kata ibadah. Kemudian kata din di dalamnya terkandung makna khudu dan dzul, rendah merendah. Karena itu dia berhubungan dengan kata ibadah dari sisi ini. Sebagaimana kata ibadah sendiri asal maknanya juga bermakna merendah. Dalam penggunaan orang Arab, tariqum mu'abbad, jalan yang terkena ibadah, artinya jalan yang sudah diinjak rendah. Tetapi ibadah itu sendiri di dalamnya bukan hanya terkandung makna merendah, tetapi juga di dalamnya terkandung makna cinta. Makna cinta. Dan disinilah dia hubungkan penggunaan atau pembahasan kata ibadah dengan pembahasan kata cinta. Dengan pembahasan kata cinta. Yang mana beliau jelaskan jenjang-jenjang cinta yang puncaknya adalah at-tatayyum. At-tatayyum, cinta yang diserahkan kepada yang dicintai, yang melahirkan penghambaan kepada yang dicintai. Ini namanya at-tatayyum. Karena itu aymullah, namanya Abdullah, hamba Allah. Sehingga dari sini bisa kita pahami perkara penting, bahwa ibadah di dalamnya terkandung dua perkara ini, ketundukan, merendah dan cinta kepada yang diibadahi. Karena itu, siapa yang tunduk merendah kepada manusia, tetapi disertai dengan benci kepadanya, bukan hamba bagi manusia itu. Demikian pula, siapa yang mencintai sesuatu tetapi tidak disertai dengan merendah tunduk kepadanya, maka dia bukan hamba. Baik. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan kepada kita hal yang sangat penting, bahwa semua yang dicintai karena selain Allah, maka kecintaan itu rusak. Sebagaimana semua yang dibesarkan, yang diagungkan, yang kita merendah kepadanya karena selain perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pembesaran, pengagungan itu adalah batil. Kemudian pembahasan yang terakhir, beberapa perkara yang kadang seseorang keliru dan menganggapnya ke dalam ibadah, sementara dia juga diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti cinta. Ada cinta kepada Rasulullah SAW dan bersamaan dengan itu bukan beribadah kepada Nabi. Demikian pula taat. Ada taat kepada Rasulullah dan bersamaan dengan itu taat kepada Nabi bukan ibadah kepada Rasulullah SAW. Demikian pula al-irda dan al-ita. Jadi yang khusus betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang murni ibadah. Dan inilah maksud kita dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh kata beliau. Wa amma al-ibadah wa ma yunasibuha min at-tawakkul wal khauf wa nahwi dhalik. فلا تكون إلا لله وحده. Adapun ibadah dan hal-hal yang bersesuaian dengan ibadah ini, seperti ketawakalan, takut dan yang semisal ini, maka tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab telah disebutkan di awal pembahasan kita bahwa ibadah itu teranggap ibadah ketika betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan kepada Allah dan kepada selain Allah juga, maka belum beribadah. Dia belum melakukan apa yang menjadi maksud dia dicipta. Dia belum menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia belum penyembah Allah. Belumlah penyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab penyembah Allah adalah yang ibadahnya murni kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Adapun kalau menyembah Allah tetapi selain Allah juga ia, dia serahkan ibadah kepada Allah tetapi masih ada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka belumlah sebagai penyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik, ini prinsip ibadah dan ini adalah kandungan dari la ilaha illallah. Tak ada ilah yang diserahkan padanya ibadah illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tolak semua selain Allah Subhanahu wa taala dan kita tetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini dan yang masuk ke dalam kategori ibadah seperti tawakal dan khauf, ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sudah lewat pembahasan tawakal. Sekadar saya ingatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Coba perhatikan satu ayat ini, "Wa 'alallahi," dan hanya kepada Allah. "Fatawakkalu," hendaknya kalian bertawakal, "in kuntum mu'minin," jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Berarti menjadi syarat iman ya. Kalau beriman, maka alallahi fatawakkalu. Kalau tidak ada iman, maka tidak terlaksana ini. Alallahi fatawakkalu. Siapa Allah jadikan syarat? Alallahi fatawakkalu. In kuntum mu'minin. In, jika. Kuntum kalian mu'minin. Orang-orang yang beriman. Jika kalian beriman, maka alallahi fatawakkalu. Apa arti alallahi? Alallahi kepada Allah. Fatawakkalu. Fatawakkalu, tawakkalu. Bertawakkallah kalian. Perintah, bertawakkallah kalian. Kata alallahi dikedepankan. Asalnya dalam bahasa fatawakkalu alallahi. Tapi di sini yang diinginkan adalah penghususan tawakkal. Penghususan tawakkal hanya kepada Allah. Makanya dikedepankan kata alallahi. Supaya lahir makna penghususan. Karena itu maknanya hanya kepada Allah. Hendaknya kalian bertawakkal. Jangan kepada selain Allah. Jika kalian adalah orang yang beriman. Kenapa? Harus khusus kepada Allah. Sebab dia adalah ibadah. Murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh tawakkal. Walaupun kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh. Kapan tawakkal kepada Nabi Muhammad SAW? Berarti apa? Beribadah kepada Nabi Muhammad SAW. Syirik akbar keluar dari agama. Sebab ini ibadah. Jelas ya? Khauf. Demikian pula khauf. Takut. Ini ibadah besar. Karena hebatnya ibadah ini, Allah subhanahu wa ta'ala jamin dua surga bagi mereka yang memiliki ini. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi mereka yang khafa takut maqama rabbihi akan kedudukannya nanti dia. Bagaimana dia nantinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dia, padahal belum diperhadapkan. Dia masih di dunia, baru dengar berita, tapi dia sudah takut. Maka ilmu ini ibadah. Siapa yang takut? Bagi mereka jannatan, baginya dua surga. Kemudian Allah jelaskan dua surga itu. Kemudian Allah tegaskan hal jazaul ihsan illa ihsan. Bukankah balasan kebaikan pasti kebaikan? Kemudian Allah tegaskan lagi. Dalam langkai satu ayat, wa min dunihima jannatan, selain dua surga itu ada lagi dua surga. Ini hebatnya ini khauf, ini takut. Terhadap takut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama dhalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang demikian itu tidak lain kecuali hanyalah syaitan-syaitan yang mempertakut-takuti wali-walinya. Kata Allah selanjutnya, fala takhafuhum, maka jangan sekali-sekali kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku. Datang dalam dua bentuk. Tidak boleh kepada selainnya. Kemudian Allah perintahkan hanya kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Fala takhshawhum wa khshawun, jangan kalian khasyah. Takut juga. Jangan kalian khasyah, takut. Wa khshawun, dan takutlah hanya kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan makna pengkhususan. Ibadah murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan mahabbah. Beda dengan mahabbah. Cinta kepada Allah. Ada cinta juga kepada Rasulullah. Ada cinta kepada para sahabat. Ada cinta kepada para malaikat. Dan bersamaan dengan itu, ketika kita mencintai para malaikat, mencintai para sahabat, mencintai Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak teranggap beribadah kepada mereka. Beda kalau bertawakal kepada mereka, langsung beribadah. Jadi bedakan ya, perkara-perkara ini. Jadi kalau dia ibadah murni, murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, kama qala ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran, ayat 64. Qul ya ahlal kitab, sampaikan ya Muhammad, Ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab. Ahlal kitab Yahudi dan Nasara. Ta'alau, mari kemari. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kepada kalimat sawa, satu, sama, adil antara kami dan antara kalian. Jadi Nabi mengajak persatuan ini. Perintah dari Allah. Ayo. Kepada kalimat satu kita. Antara kami dan kalian satu di sini. Iya. Mari kepada seruan. Adil betul seruan ini. Apa itu? Allah na'abuda illallah. Ini pembahasan kita. Ternyata ini seruan pertamanya. Ini di pembahasan adanya kitab ini. Allah na'abuda illallah. Satu. Jangan sekali-sekali kita beribadah illallah kecuali hanya kepada Allah. Disusul dengan seruan kedua. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan sekali-sekali kita melakukan kesyirikan kepada Allah syai'a sedikit pun juga. Disusul dengan ajakan yang ketiga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sebahagian kita mengambil, menjadikan sebahagian yang lainnya sebagai rob-rob tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga seruannya. Kemudian lihat, fa in tawallau, kata Allah, jika mereka berpaling, ahli kitab tidak mau menerima seruan ini, faqulu, maka kalian ucapkan. Siapa kalian? Rasulullah SAW dan para sahabat. Faqulu, kalian ucapkan. Kalian yang terima dan nyatakan itu. Apa itu? Ishadu, persaksikanlah. Berarti tidak disembunyi-sembunyi ini. Ishadu, persaksikanlah. Bi anna muslimun, bahwa kamilah orang-orang muslim. Padahal harusnya bahwa kamilah yang menerima tiga ini, ya kan? Tapi disimpulkan dengan kalimat bahwa kamilah orang muslim. Sebab orang muslim adalah orang yang menerima tiga ini. Ayat ini menjelaskan makna Islam. Ayat ini menjelaskan makna Islam. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintah Rasulnya Muhammad SAW. Qul, sampaikan, ajak. Iya, sekarang ajakannya kepada ahlal kitab. Kepada Yahudi dan Nasara. Ayat ini turun menuntun Nabi. Bagaimana cara mendakwai Yahudi dan Nasara. Memberi ilmu kepada kita bahwa dakwahnya Nabi itu bukan dakwah asal-asalan maunya Nabi. Tidak. Dakwahnya Nabi itu sesuai dengan wahyu. Sehingga memberi ilmu kepada kita. Orang berdakwah tidak sesuai dengan maunya. Ketika semangat memberdakwah, kemudian langsung bisa jadi dai. Tidak. Ketika ingin dan semangat berdakwah, kemudian langsung mau jadi dai. Tidak. Nabi SAW saja ini dituntun. Bagaimana caranya berdakwah? Dan Nabi pun menuntun sahabat-sahabatnya. Kalau mau diutus, pergi berdakwah. Ini kamu sampaikan. Begini, begini. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Sebab jenjang dakwah itu jenjang yang sangat luar biasa, besarnya pahalanya, besarnya tanggung jawabnya, dan kalau salah, besarnya juga bahayanya. Ini jenjang dakwah. So, ketika seseorang berdakwah, di atas mimbar sudah, berarti itu mau apa? Mau bicara agama kan? Ya tidak. Atau mimbar sekarang identik sudah bukan lagi mau bicara agama. Ya. Ketika seorang diambil, ayo naik khutbah Jumat, naik ceramah, itu mau menyampaikan apa? Jalan seorang fikir kenapa? Mau menyampaikan agama atau bukan? Mau menyampaikan agama kan? Iya. Kalau ternyata tidak tahu agama, bahaya. Kalau ternyata disampaikan bukan agama, bahaya. Kalau ternyata halal, sementara disampaikan haram, bahaya. Atau sebaliknya, haram, sementara disampaikan halal, berbahaya. Kalau ternyata Allah ridai, sementara yang disampaikan, Allah tidak suka yang itu, bahaya. Ini namanya apa? Berkata atas nama Allah Ta'ala tanpa ilmu. Dan ini lebih besar bahayanya daripada syirik. Lebih besar kengeriannya daripada kesyirikan. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf kalau saya tidak salah. Iya. Allah menyebutkan 4 dosa besar. Iya. Dari dosa yang besar kepada yang lebih besar. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Sampaikan. Hanya saja yang Rabbku haramkan adalah al-fawahish. Ma zahara minha wa ma batan. Al-fawahish. Berbagai kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Menyusul yang kedua. Wal-ithma wal-baghya bighairil haq. Ithim dan baghi bighairil haq, tanpa hak lagi. Ini ada penafsiran sini. Kita susul. Yang ketiga, lebih mengerikan lagi. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kamu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang betul-betul Allah tidak pernah turunkan sultan kepadanya. Sini. Ternyata masih ada lagi di atasnya syirik. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas nama Allah apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh 100 lebih sahabat, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka falyatabawwa. Nabi perintahkan harus dia persiapkan tempatnya dalam neraka. Diharuskan persiapkan tempatnya dalam neraka. Siapa ini apa? Berhubungan dengan berkata atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu. Sampaikan ya Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab. Allah tidak suruh Nabi Muhammad mengatakan wahai Yahudi, wahai Nasara. Tadi dipanggil dengan panggilan, dituntun. Begini caranya, ini lafadznya. Ya ahlal kitab. Ini ada isyarat di dalamnya. Sebab ahlal kitab diingatkan apa? Bahwa mereka adalah kaum yang Allah beri nikmat besar, beri nikmat kitab juga. Tetapi mereka selewengkan kitabnya. Tetapi bersama dengan itu, tetap masih ada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kenabian dan kerasulan Rasulullah. Makanya masyarakat, ya ahlal kitab. Wahai orang yang diberi kitab. Supaya mereka sadar bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap ilmu yang Allah beri kepada mereka. Ta'alau, mari kemari. Ila kalimatin sawa. Kepada kalimat yang satu. Sawa. Satu. Sawa di sini bisa bermakna satu. Sederajat antara kami dan kalian. Adil antara kami dan kalian. Sebab di sini apa? Sama-sama jadi hamba kan? Dengan kalimat ini semuanya jadi hamba. Tidak ada jadi Tuhan. Satu, sama, sederajat. Semuanya hamba. Nabi Muhammad SAW mengajak, saya hamba juga. Sebab Nabi buat di sini, Allah nak budak, kita tidak boleh. Kalimat kita ini termasuk Nabi kan, sebab Nabi yang pertama harus masuk di dalamnya. Kami, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Masuk di dalamnya Nabi Muhammad. Kaum muslimin dan ahli kitab yang diajak, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini titik pembahasan di sini. Bahwa ibadah harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang merupakan inti suratul Fatihah, dan suratul Fatihah adalah inti dari Al-Qur'an. Karena itu ayat ini adalah inti dari seluruh Al-Qur'an. Makanya ketika hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan firman-Nya, hada baini wa baina 'abdi, inilah antara saya dengan hamba. Iyyaka na'budu, iyyaka, hanya kepada Engkau kami beribadah, tidak kepada selain Engkau. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Ini seruan. Sawa'in bainana wa bainakum, sama antara kami dan kalian. Sama antara kami dan kalian. Kalimat seruan yang merupakan sama antara kami dan kalian ini juga merupakan kalimat keislaman, sebab di akhirnya dikatakan ishadu bi anna muslimun, persaksikanlah bahwa kami yang menerima seruan itu, kalau begitu kami adalah orang-orang muslim. Inilah makna Islam. Apa Islam itu? Apa kalimat yang akan menyatukan semua? Apa kalimat persatuan itu? Ini kalimat persatuan. Alla na'budu illallah. Kalimat pertama terdiri dari dua hal. Alla na'budu. Alla na'budu. Tidak boleh kita beribadah. Tidak boleh ada ibadah kita. Terus tidak ada ibadah. La na'budah. Kita tidak boleh melakukan ibadah. Tak ada ibadah kita illa kecuali Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama sebenarnya di dalamnya sudah terkandung kalimat kedua dan kalimat ketiga. Itu intinya yang pertama. Alla na'budah. Penafian la na'budah. Kita dalam beribadah tidak boleh ada ibadah illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti penafian apa? Penafian ibadah dan penetapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan penafian apa? Penafian ibadah ini sangat penting. Saya tegaskan kali-kali, penafian ibadah, la na'budah. Sebab inilah keislaman. Penafian tidak boleh ada ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah. Sama-sama la ilaha. Tidak ada ilah. Ilah artinya ma'bud, yang diibadahi. Tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang diserahkan pada ibadah yang benar illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sama? Jadi Nabi ajak kepada la ilaha illallah, tapi dalam bahasa yang lain. Dalam bahasa makna dari la ilaha illallah. Sebab apa? Orang Yahudi, orang Nasara juga mengucapkan la ilaha illallah. Paham ini ilmu? Yang menganggap orang Yahudi tidak mengucapkan la ilaha illallah, salah. Itu ucapan orang-orang Yahudi, orang Nasara, la ilaha illallah. Mereka terima ini. Mereka ahli kitab, paham kalimat ini. Tetapi yang ingin Nabi tegaskan, iya, iya, kandungan la ilaha illallah, Allah na'budah, kandungannya bahwa penafian ibadah kecuali hanya kepada Allah. Sebab ini yang dilanggar kan? Iya, orang Yahudi, orang Nasara mau mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dalam ibadah, iya, dalam ibadah, iya, kepada Nabi Isa juga ibadah, kepada ibunya ada ibadah, ke ini ada ibadah, bukan hanya kepada Allah ibadah. Nanti langsung kepada intinya, Allah na'budah illallah. Kita tidak boleh melakukan ibadah. Tidak ada ibadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Sama kita. Sama-sama masuk dalam kata na'budah. Saya, kaum muslimin, kalian, dan semua pengikut kalian sama di sini. Na'budah. Nafikan, tidak boleh ada ibadah kita illallah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip. Kalau kita paham prinsip ini, tinggal mengenal apa itu ibadah. Ini dia pembahasannya dalam kitab ini. Siapa kadang juga ada yang sudah paham ini. Tidak boleh ada ibadah kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang beribadah kepada selain Allah, dia melakukan kesyirikan. Tapi karena dia tidak tahu apa itu ibadah, dia ternyata melakukan kesyirikan. Beribadah kepada selain Allah, sebab tidak tahu apa itu ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan di sini tidak disebutkan ibadahnya ibadah apa. Sehingga mencakup segala jenis ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah jawari, anggota tubuh, ibadah badan, ibadah dengan harta, ibadah di masjid, ibadah di kantor, di pasar, di rumah, ibadah di Indonesia, atau ibadah di negeri haram, ibadah ketika susah, ibadah ketika senang, ibadah apapun, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Masuk di sini. Allah na'budah illallah. Ini prinsip. Kalau kita tidak terima ini, maka selamanya tidak benar kalau kita bilang, saya seorang muslim. Seorang sahabat di akhirnya, yang menerima mengatakan, persaksikan kami adalah orang muslim. Kalau tidak terima ini, dan tidak melakukan ini, maka selamanya ucapan kita, saya seorang muslim, tidak pernah benar. Jelas ini? Baik. Jadi, Allah na'budah illallah, kalimat yang pertama ini, di dalamnya terkandung dua hal. Penolakan semua ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan penetapan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak boleh melakukan kesyirikan, menyekutukan bihi dengan Allah, syai'an sedikit pun juga, sesuatu pun juga. Perhatikan kata syai'an. Syai'an ada tanwinnya. Syai'an ada tanwin. Iya. Gampang ini lihat tanwin. Kalau ada n di belakangnya. Iya. Syai'an, syai'in, syai'un. Iya. Ada tanwin? Kalau ada tanwin berarti nakirah. Iya. Ini pengenalan untuk orang yang tidak belajar bahasa Arab. Untuk mengetahui nakirah ada tanwin. Tapi yang belajar bahasa Arab tidak cukup. Tapi itu yang jelas ini dulu. Syai'an nakirah. Nakirah ini berada dalam susunan apa? La nusyrika. Susunan penafian, iya. Tidak ada syirikan. Hendaknya tidak ada kesyirikan. Tidak boleh ada kesyirikan. Sehingga dia bermakna umum. Syai'an bermakna umum. Syai'an sesuatu apapun juga. Kita tidak boleh sekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjaga apa? Syiriknya syirik kecil. Apalagi kalau syiriknya syirik besar. Syiriknya kepada Nabi atau kepada malaikat, apalagi kalau kepada iblis, jin-jin, pepohonan, benda-benda pusaka, jimat-jimat, kulau-kulau. Wala nusyrika bihi syai'a. Ini ajakannya. Wah, tambah susah lagi nih mereka. Saya tidak boleh menyekutukan dengan Nabi Isa, dengan ibunya, dengan pendeta-pendeta mereka, tokoh-tokoh agama mereka. Sebab mereka menjadikannya sebagai sembah. Wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala syai'an sedikit pun juga. Apa yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala serahkan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Saya tanya jamaah, tidak boleh syirik ini sudah terdapat tidak pada kalimat pertama? Hah? Sudah ada tidak? Alla na'budu illallah. Tidak boleh ada ibadah kecuali hanya kepada Allah. Alla na'budu itu kan penafian syirik. Iya, tidak boleh ada ibadah kepada siapapun juga selain Allah. Sebab itu adalah syirik. Kecuali hanya kepada Allah. Sebab inilah tauhid. Tapi kenapa disebut lagi syirik di sini? Kenapa disebut lagi syirik di sini? Wala nusyrika bihi syai'. Untuk mempertegas kalimat yang pertama. Sebab pentingnya perkara ini. Sebab pentingnya perkara ini. Sebabnya lain, karena kadang ada orang, sudah iya. Alla na'budu illallah. Iya. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tapi ternyata masih terjerumus dalam kesyirikan. Padahal pada kalimat Alla na'budu illallah di dalamnya sudah terkandung tidak boleh melakukan kesyirikan. Sebab tertolak semua ibadah kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu apa? Syirik itu ketika ada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ibadah yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Syirik ibadah namanya. Dan ini menjadi poin penting dalam perkara syirik. Wala nusyrika bihi syai'an. Nabi bilang kalimat apa ini jamaah? Kalimat sawa. Apa kalimat sawa tadi? Kalimat kesatuan. Kalimat adil. Sawa itu bermakna satu, adil, jujur, benar. Sementara poin yang kedua dari kalimat ini apa? Ajarkan supaya gugurkan kesyirikan, tidak ada boleh syirikan. Iya. Coba lihat jemaah. Kalimat wala nusyrika bihi syai'a, kalimat penolakan kesyirikan dalam berbagai bentuknya kepada siapapun juga, ini sudah masuk pada kalimat pertama, tapi karena pentingnya dan betul-betul harus dipentingkan, dimunculkan. Dan dinyatakan secara terang-terangan. Untuk dinyatakan kepada ahli kitab. Sebagai seruan. Seruan keadilan. Seruan persatuan. Seruan persamaan. Seruan yang hak. Yang dengannya seseorang akan menjadi seorang muslim. Kalau antum pahami perkara ini jamaah. Maka di sini dapat kita lihat. Luar biasanya perkara kesyirikan ini. Dan betul-betul luar biasanya ajakan untuk memberantas syirik. Sangat mengerikan ketika ternyata sebahagian da'i justru menganggap ajakan membahas tentang kesyirikan adalah perpecahan. Sementara ini kalimat apa kata Nabi? Perintah dari Allah, kalimat kesatuan. Tidak benar kalau orang dakwah mengajak bahaya syirik. Tidak benar. Sementara Nabi mengatakan, ini ajakan benar. dan tidak tanggung-tanggung yang diajakin, yang diajak lagi ahli kitabin. Tentunya yang bukan ahli kitab, yang sudah mengaku muslim, lebih harus untuk diajak. Saya biasa berjumpa dengan orang-orang yang menolak ini, jangan bahas syirik. Memang dia bilang tidak boleh. Ya mungkin kerana dia tidak tahu syirik. Ya, yang jelas asal manhajnya, tidak boleh bahas syirik. Sebab itu aib-aib masyarakat. Ya, yang perkara-perkara yang kapan diungkap, wah, masyarakat akan membenci kita, memusuhi kita. Kalau begitu jangan jadi dai. Ya. Dan melakukan perbaikan kalau begitu. Sudah jelas-jelas, masyarakat terancam dengan dosa yang paling besar, yang paling mengerikan, yang menggugurkan semua amalan. Tapi dibiarkan. Lihat kalimat kesatuan Nabi SAW. Iya. Ini beda dengan kalimat seruan-seruan partai ini. Ayo kita bersatu. Iya. Kalimat persatuan yang kita dengar di Indonesia jamaah, di podium-podium, mimbar-mindar, tidak sama dengan kalian persatuan di sini. Kalau kau muslimin, ya, ingat, tidak jadi muslim kalau tidak ada yang tiga ini. Tidak jadi muslim kalau tidak ada yang tiga ini. Sebab di akhirnya, Pak, persaksikan kami adalah orang muslim. Kami yang terima ini. Kami yang terima tiga ini. Kami adalah orang muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jamaah perlu mengenal kesyirikan dalam berbagai bentuknya supaya kita terhindar darinya. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqi. Saya mengenal yang jelek bukan untuk berlakukan kejelekan, tetapi untuk menghindar darinya. Jangan merasa aman. Hey, kalau ada yang merasa aman dari syirik, maka Nabi Ibrahim adalah orang yang paling harusnya merasa aman. Nabi Ibrahim harusnya yang paling merasa aman terhadap kesyirikan. Sebab dijamin sudah. Ilmunya tentang syirik paling hebat. Pertentangannya dengan orang-orang musyrik paling hebat. Bagaimana dia menghancurkan berhala seorang diri. Dia siap untuk mati, dibakar. Bapaknya ahli tauhid. Tapi bersama dengan itu, tidak ada yang mengalahkan takutnya Nabi Ibrahim terhadap kesyirikan. Sampai-sampai dibawa dalam doa yang betul-betul diminta. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katiran minan nas. Wajnubni, kata Nabi Ibrahim, jauhkan saya wa baniya dan turunan-turunanku an na'budal asnam, dari menyembah selain Allah, kesyirikan. Jadi yang minta pertama apa? Dirinya. Kenapa dia masih takut di dirinya? Coba ambil pelajaran jamaah di sini. Ini dalam bentuk doa ini. Kalau doa di hadapan Allah, Nabi di hadapan Allah itu jujur tidak dalam ucapannya. Jujur betul, takut. Minta betul supaya dijawabkan. Padahal Nabi Ibrahim sudah sangat jauh kan? Kita tidak bisa pahami doanya ini sebab banyak-banyak doa kita doa bohong-bohong. Banyak kita meminta ihdinash shirotal mustaqim, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Wa fil akhirati hasanah, amin. Apa nak kalah jo? Amin. Banyak jemaah. Dia langsung yang meminta. Ihdinash shirotal mustaqim, ya Allah beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Tetapi tidak ada harapannya terhadap jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah jangan jalannya al-maghdubi alaihim, dan jangan pula jalannya ad-dallin. Jangankan mau selamat dari jalannya al-maghdubi alaihim dan ad-dallin, sekedar mau tahu apa jalannya al-maghdubi alaihim ad-dallin tidak mau tahu. Dan jujur jamaah. Coba lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajnubni. Menggunakan kalimat wajnubni lagi. Wajnubni. Itu lebih hebat dari kata atrukni, tinggalkan saya. Atau abaidni, jauhkan saya. Wajnubni itu bermakna jauh dengan jauh yang tidak pernah bertemu. Seperti dua ini. Iya, ini namanya janib, ini namanya janib. Dua sisi. Ini janib, ini janib. Pernah gak bertemu ini dengan ini? Pernah bertemu ini dengan ini? Saya pernah di sini. Mata uang. Itu berada satu janib, ada satu janib. Nabi Ibrahim minta, wajnubni, jadikan saya berada dalam satu sisi, kemudian beribadah kepada selain Allah berada dalam sisi yang lainnya. Tidak pernah ketemu betul. Lihat takutnya ini. Wajnubni, jauhkan saya dengan sejauh-jauhnya. Sehingga tidak bertemu. Saya ini. Dan karena hebatnya takutnya, merentet kepada turunan-turunannya. Wabaniya, dan turunan-turunanku, ya Allah, turunanku juga, ya Allah. Karena betul-betul dia tahu bahayanya itu syirik. Dia tidak mau juga turunan-turunanku, ya Allah. Jangan-jangan. Jauhkan juga dengan sejauh-jauhnya. Nabi Ibrahim jelaskan dalam Al-Quran. Allah jelaskan kepada kita. Kenapa sampai betul-betul takut. Rabbi innahunna adlanna katiran minan nas. Wahai Rabbku, yang saya sembah, yang saya ibadahi. Sungguh mereka-mereka yang disembah selain Allah itu betul-betul telah menyesatkan kathiram minan nas, banyak dari manusia. Kalau banyak, kita sulit lepas dari kebanyakan. Banyak-banyak yang disesatkan. Saya yang bisa menjadi berhala, banyak macam. Yang diserahkan padanya ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu banyak macam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Soal ketiga. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan jangan sebahagian kita mengambil sebahagian yang lainnya أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ, dijadikan menjadi arbab, rob-rob tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masuk tidak dalam makna yang pertama? Allah na'budah. Tidak boleh ada ibadah. Masuk di dalamnya apa? Menjadikan roh. Roh. Sebagian kita tidak boleh mengambil sebagian lainnya dijadikan sebagai roh. Hanya orang Yahudi dan Nasara ada makna mengambil rob yang lebih khusus dari makna ibadah. Ini perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittahadu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil, siapa mereka di sini? Yahudi dan Nasara. Mereka Yahudi dan Nasara mengambil ahbarahum, ahbar, ulama-ulama mereka, warbanahum, dan ahli-ahli ibadah mereka. Mereka jadikan sebagai apa? Arbaban, rob-rob, min dunillah, selain Allah. Apa arti menjadikan rob? Seorang sahabat yang dulunya seorang ahli kitab, ketika mendengar ayat ini dibaca oleh Nabi SAW, berkomentar, sahabat Adi, berkomentar beliau, radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kami tidak beribadah kepada mereka. Sementara di sini, Allah mengatakan bahwa Yahudi dan Nasara menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka, sebagai rob. Beliau berkomentar, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak beribadah kepada mereka. Maka apa kata Nabi? Bukankah ketika mereka, para ulama, para ahli ibadah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka juga ikut menghalalkannya. Kalau itu iya. Dan bukankah ketika mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, mereka juga ikut mengharamkannya? Oh, kalau begitu iya. Kata Nabi, itulah ibadahnya mereka kepada mereka. Ini menjadikan roh. Jadi para ulama bisa jadi Tuhan. Presiden bisa jadi Tuhan. Gubernur bisa jadi Tuhan. Bupati bisa jadi Tuhan. Pimpinan pesantren bisa jadi Tuhan. Pimpinan partai bisa jadi Tuhan. Bisa jadi Tuhan. Ketiga, Pak. Dalam penghalalan pengharaman, kita tahu ini halal. Tapi mereka menghalalkannya, mengharamkannya. Sementara kita mengikuti mereka, membesarkan mereka, memuliakan mereka, kita pun ikut mengharamkannya. Maka kita telah menjadikannya roh. Ini juga diikutkan di sini. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sebagian kita menjadikan sebagian lainnya sebagai roh-roh tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Tiga seruan. Seruan keadilan, seruan kebenaran, seruan kesatuan. Kaum muslimin, kalau kita mau ajak kepada kesatuan, ajak ke sini. Tinggalkan semua nama, tinggalkan semua kelompok, ajak ke sini. Jujur, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil Quran dan Sunnah. Tinggalkan semua kitab yang tidak sumber dari Quran dan Sunnah. Tanggalkan semua kelompok, partai, kesukuan, ambil satu di atas perkara ini, pasti satu. Tapi kalau tiap-tiap, oh saya kelompok ini, ayo ke kelompok saya, ayo ke partai saya, ayo ke ininya saya, tidak. Seruannya ini, kita pun harus menyeru dengan seruan ini. Tidak boleh di antara kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh di antara kita melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian lainnya sebagai roh tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Harus perkataan ustaz saja yang benar. Tidak boleh. Yang perkataan yang benar hanyalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu bisa benar, bisa salah. Ini seruan satu, ini seruan kebenaran. Kata Allah, fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau menerima ini, ahli kitab tidak mau terima ini, kalian kalau begitu yang terima. Bagaimana pernyataan penerimanya? Faqulu, kalian bilang, jangan sembunyikan. Ishadu, bersaksikan. Bersaksikan Yahudi dan Nasara, apalagi terhadap kaum muslimin. Bersaksikan, ini kami. Kamilah yang menerima ini. Tidak mau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak mau melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Tidak mau mengambil sebagian kami. Menjadi tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Persaksikanlah bi anna muslimun, bahwa kamilah orang-orang muslim. Artinya apa? Tulus dalam ibadah hanya kepada Allah, betul-betul tulus, selamat dari kesyirikan, betul-betul hanya mengambil apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini jemaah, tiga kalimat ini adalah uraian dari syahadat pertama dan kedua. Ini adalah uraian dari syahadat pertama yang kedua. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, di dalamnya terkandung apa? Ibadah murni hanya kepada Allah, tidak boleh ada kesyirikan. Kalimat pertama dan kedua. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, menegaskan apa? Harus mengambil taat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selainnya tidak boleh. Ini dia uraian di sini. Jadi harus kita mampu jemaah. Bagaimanapun kita besarkan seseorang, dia menuntun kita sehingga bisa memahami kebenaran. Sebelumnya kita peminum, tapi melalui dia kita bisa sadar dari minum kita. Kemudian setelah itu langsung kita pastikan kebenaran bersumber dari dia seluruhnya. Tidak mungkin dia salah. Salah. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah Islam, sekali lagi inilah Islam. Baik, inti pembahasan kita di sini menegaskan bahwa kalau yang namanya ibadah harus murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya ibadah harus betul-betul selamat dari kesyirikan. kalau yang namanya ibadah harus betul-betul berada di petunjuk Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya. Tidak boleh mengambil yang lainnya. Sebab kapan mengambil yang lainnya, itu artinya kita telah menjadikan yang lainnya sebagai rob-rob, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa Taala. Ini dikenal dengan syirik dalam taat. Paham? Ini dikenal dalam syirik dalam taat. Jadi ada syirik dalam ibadah, ada syirik dalam taat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik, selesai ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian, karena saya sudah ada mampir di sini,